Yes, Bapak. Saya Antono. Yes. Saya mengajar matematika. Hari ini adalah hari kesedihan saya karena dosa saya terlayar. Arogansi bahwa guru matematika adalah raja, dia harus dibunuh. Hari ini anak-anak kita memerlukan sekolah sebagai surga. Anak-anak memerlukan banyak pujian. Kesempatan inilah pemerintah memberikan kontribusi kepada teman-teman saya yang muda untuk lebih bagus lagi ke depan, bahwa hari esok itu harus lebih baik. Kemudian yang kedua, saya ingin kritik itu perguruan tinggi yang selalu meminta ranking Pak Mario, padahal yang kita butuhkan semuanya adalah juara anak ini. Ada juara matematika, ada juara fisika, ada juara olahraga. Kemudian yang terakhir, Pak Mario, saya ingin memberikan kesaksian kepada Pak Mario, saya adalah bekas demonstran ya tahun 2002 dan tidak mungkin jadi kepala sekolah. Kenapa? Saya buktikan hari ini saya jadi kepala sekolah. Inilah catatan supaya anak muda jangan miris dengan perusahaan-perusahaan penempat bangsa. Dan ujung-ujungnya adalah tadi yang kemarin katakan, yang tidak mungkin harus dikibarkan oleh kita. Terima kasih. Super sekali. So, masukan yang baik ya. Saya izinkan saya penutup ini sebelum kita break. Murid-murid kita itu akan menjadi guru-guru masa depan yang hebat apabila mereka rindu belajar. Anak-anak saya mudah sekali belajar karena sejak bayi mereka tidak pernah melihat saya tanpa buku atau tidak di depan laptop atau tidak sedang melakukan sesuatu yang mendidik diri saya sendiri. So, rindu belajar itu penting sekali. Saya tidak bisa duduk di toilet tanpa ada yang saya baca. Itu harus, Pak. Jangan pernah ada waktu di mana Anda tidak menjadi lebih tahu, tidak lebih mengerti. Kedua, mereka itu rindu sekolah. Rindu gedung, gitu. Jadi kalau mimpi, itu mimpi sekolah. Iya, toh? Tapi opo tumon, gitu. Apa betul anak-anak murid kita itu merindukan datang ke sekolah? Balapan pagi-pagian ke sekolah. Tahu, yang membuat mereka rindu belajar, rindu sekolah adalah kalau mereka rindu kepada gurunya. Kalau Anda bertemu nanti hari Selasa, bertemulah seperti Anda tidak bertemu lama. Apa kabar? Begitu ya. Kemana saja? Ya, nanti waktu Anda mau pulang, mau berpisah, seperti Anda tidak akan ketemu lagi. Jadi hati-hati ya, dadah, begitu. Salam sama mama ya, begitu terus. Betul, dan itu yang saya lakukan ke anak-anak saya. Mau pergi atau mau pulang. Sekarang, Anda, ke anak-anak Anda sendiri. Apakah Anda harus jadi guru? Ya, sekarang saya tanya, siapa yang kalau pulang ke rumah anaknya teriak-teriak menyambut? Papa! Gitu, mama ada. Iya, ada itu. Karena ada loh anak kalau melihat bapaknya pulang itu mereka ngintip dari jendela. Ih, dia lagi. Love is gift. Kasih sayang itu pemberian. Nanti malam carilah buku-buku yang lucu, komik. Pagi-pagi Anda sebelum memulai, Anda bilang, anak-anakku ada cerita. Itu bahkan dilakukan oleh guru saya di Indiana University. Itu profesor saya bidang kewirausahaan. Kita itu mau datang pagi itu karena dia pagi selalu cerita yang lucu. Setelah itu kita tidak perhatikan. Hadiahkanlah keceriaan. Oke, mudahkanlah tepuk tangan. Anda sudah tahu caranya tepuk tangan yang tidak diteruskan? Guru harus tahu caranya. Kalau bilang, ibu-ibu, aku bisa gini. Aduh, hebat sekali. Super sekali. Karena kalau diteruskan rame kelasnya. Biasa kan begitu, Kak Ana? Hebat sekali. Super sekali. Begitu. Oke? Okay? Nanti dilatih ya, keluar ini nanti. Hebat sekali. Sekarang gini. Sebagai seorang pemasar, Anda tidak mungkin tidak tahu caranya membuat sesuatu disukai. Pasti Anda tahu caranya. Dan orang-orang yang berhasil rata-rata adalah orang yang pandai membuat sesuatu yang tadinya tidak disukai, disukai. Apa yang Anda gunakan, Pak, untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak disukai, tidak dikenal, tidak disadari, lalu disukai? Ya, kalau saya sih konsepnya berbagi tadi. Saya simpulkan, Pak.